Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Dan hari ini saya Mutia Hafidz, senang sekali masih bisa menemani Anda. Pemirsa, hari ini kita masuki bahasan kedua dari Surah Al-Haqqah, yaitu insya Allah kita akan selesaikan ayat 9 hingga ayat ke-15, di mana di dalamnya diceritakan bagaimana Allah telah memusnahkan generasi masa lalu yang durhaka seperti Fir'aun, penguasa Mesir pada masa lalu. Untuk lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Quraish Shihab. Sebelumnya kita sama-sama sapa Pak Quraish yang saat ini sudah hadir bersama saya. Pak Quraish, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih sehat, alhamdulillah Pak Quraish sampai hari ini. Alhamdulillah. Baik, langsung Pak Quraish kita mulai bahasan kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kali ini kita masih melanjutkan bahasan yang kita sampaikan pada episode yang lalu. Ayat-ayat yang lalu berbicara tentang sanksi, hukuman, siksaan yang dijatuhkan Allah kepada kaum Ad dan kaum Samud. Ayat kita ini melanjutkan dengan menguraikan apa yang dialami oleh Fir'aun. Ayat kita menyatakan, Waja'a Fir'aunu wa man qablahu wal mu'tafikat bil khati'ah fa'asaw rasul rabbihim fa'akhadahum akhdatar rabbiyah. Waja'a Fir'aun, dan Fir'aun juga datang. Kita lihat dulu Fir'aun, Farao. Fir'aun itu nama dari jabatan penguasa tertinggi Mesir. Kalau kita di Indonesia, nama jabatan dari penguasa tertinggi negara ini presiden. Ya. Di tempat lain raja. Kalau di Mesir dulu itu Fir'aun. Di sini tidak disebut siapa namanya. Ada hal yang menarik di dalam Al-Quran. Biasanya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang diuraikannya tidak menjelaskan nama pelaku, bahkan tidak menjelaskan waktunya, tahun berapa, tidak juga menjelaskan tempatnya di mana. Ada seorang ulama besar di Mesir, di Timur Tengah, punya pendapat. Katanya begini, kalau Al-Quran tidak menyebut nama pelaku, maka itu untuk mengisyaratkan bahwa apa yang diuraikan oleh Al-Quran menyangkut tokoh yang disebut itu masih bisa, atau peristiwa yang disebut itu, maka itu masih bisa terulang di kali yang lain. Nah, kalau kita berkata di sini ada Fir'aun dan itu bukan nama dari seseorang, maka itu berarti bahwa masih bisa lahir lagi Fir'aun-Fir'aun baru. Masih bisa lahir lagi orang-orang yang durhaka, yang kedurhakaannya seperti Fir'aun. Ya, Pak? Karena tidak disebut nama. Nah, jadi, jangan berkata bahwa itu terjadi di Mesir, karena tidak disebut bahwa ini di Mesir. Kalau disebut namanya, disebut tempatnya, disebut tahunnya, orang bisa berkata, itu kan dulu. Al-Quran sengaja tidak sebut itu untuk mengisyaratkan bahwa ini terjadi dulu dan tidak tertutup kemungkinan untuk terjadi lagi sekarang ini atau di masa datang. Okay. Yang kedua yang saya ingin terangkan ini menyangkut Fir'aun. Kalau kita membuka ayat-ayat Al-Quran yang berbicara tentang penguasa-penguasa Mesir, maka kita temukan bahwa penguasa Mesir itu terkadang dinamainya Fir'aun, seperti di sini. Tetapi kalau kita baca di surat Yusuf, penguasa tertinggi Mesir dia tidak namai Fir'aun. Tapi dia namai Malik, raja. Ini kenapa? Pakar-pakar sejarah di Mesir berkata bahwa Mesir pernah dijajah oleh bangsa Heksos. Mereka namakan Heksos. Itu terjadi sekitar sekitar abad ke-6, kelima sampai ke-8 sebelum Masehi. Mereka itu bukan orang Mesir. Jadi mereka tidak memakai gelar pimpinan tertingginya sebagai Fir'aun. Mereka namakan dirinya raja. Orang-orang Mesir yang tidak senang kepada penjajah ini, mereka menamainya Heksos. Yang artinya dalam bahasa Mesir kuno, penggembala babi. Untuk menghina. Nah, Nabi Yusuf itu lahir pada masa pemerintahan mereka. Nah, karena itu di surat Yusuf tidak dinamai Fir'aun. Dinamai raja. Nabi Yusuf itu lahir sekitar tahun 720 sebelum Masehi. Nah, di sisi lain kita bisa berkata, Al-Quran menggunakan kata Fir'aun untuk menunjukkan penguasa yang tirani, penguasa yang kejam. Dan kalau dia menggunakan kata Malik, raja, maka itu menunjukkan penguasa Mesir yang mengenal Tuhan, yang bijaksana, seperti halnya penguasa pada masa Nabi Yusuf. Oke. Okay. Fir'aun ini, di sini tidak disebut siapa namanya. Saya hanya ingin meluruskan kekeliruan atau kesalahpahaman sementara orang. Fir'aun itu bermacam-macam. Karena penguasanya bermacam-macam. Nabi Musa dipungut oleh Fir'aun dan dipelihara oleh Fir'aun. Fir'aun yang memeliharanya inilah yang menyuruh bunuh anak lelaki, ya kan? Dan itu anak. Fir'aun itu ini punya anak juga yang kemudian menjadi Fir'aun lagi. Nah, anaknya itu sebaya dengan Nabi Musa. Nah, anak Fir'aun pertama inilah. Itulah yang tenggelam di Laut Merah. Kita sekarang lihat ayat kita ini. Waja'a Fir'aun wa man qablahu wal mu'tafikatu bil khathiyah. Fir'aun juga datang sesudah kaum 'Ad dan kaum Samud. Dan dia datang juga dan orang-orang yang sebelum dia. Masyarakat yang sebelum dia yang durhaka. Demikian juga wal muktafikatu bil khatiyah. Muktafikat itu terambil dari kata ifik. Saya mau terangkan. Ifik umumnya orang berkata bohong. Sebenarnya bohong itu apa? So? Pemutar balikan, ya kan? Nah, muktafikat itu artinya yang diputar balikan. Apa yang diputar balikan? Negeri-negeri yang diputar balikan. Nah, masa lalu terjadi gempa sehingga negeri yang tadinya begini, yang di atasnya jadi dibawa, yang dibawanya menjadi ke atas, diputar balikan. Itu negeri-negeri itu adalah negeri-negeri umatnya Nabi Lut. umatnya Nabi Lut. Waja'a Fir'aun, datang Fir'aun dan umat-umat sebelum dia. Wal mu'tafikatu bil khati'ah, juga negeri penduduk negeri-negeri yang diputarbalikkan, yang dihancur leburkan, itu semuanya datang. Dan semua mereka itu asau rasulah rabbihim, mendurhakai rasul utusan yang diutus oleh Tuhan mereka. Mereka, Fir'aun dan masyarakatnya, mendustakan Nabi Musa. Ad mendustakan Nabi Hud. Samud, Nabi Saleh. Negeri-negeri ini mendustakan Nabi Lut. Nabinya banyak atau tidak ini yang saya sebut sekarang? Banyak. Okay. Tapi di sini, di ayat kita ini, dia katakan mereka itu semua mendustakan rasul. Rasul itu satu. Kenapa dia sebut satu rasul? Kenapa dia tidak katakan mendustakan rasul-rasul? Nah, karena semua rasul itu sama. Dari sudut ajarannya yang bersifat prinsipil. Semua rasul itu mengajarkan sholat. Semua rasul itu mengajarkan puasa. Semua rasul itu mengajarkan keesaan Tuhan. Karena prinsip-prinsip ajaran semua rasul itu sama. Sehingga yang mendustakan satu rasul seperti mendustakan semua rasul. Ya. Kaum Fir'aun mendustakan Nabi Musa, itu berarti jadi rasul itu satu. Itu sebabnya juga Nabi Muhammad berkata, kita ini rasul-rasul seperti anak-anak yang ibunya banyak, bapaknya satu. Bapaknya satu, ibunya. Oke, itu rasul. Sebabnya di sini dia katakan, fa'asur rabbihim fa'akhadahum akhzatar rabiyah. Maka Allah akhada mengambil. Kalau saya mengambil itu dengan mudah. Maka Allah mengambil, artinya menyiksa mereka dengan siksaan yang melampaui batas. Kita bertanya, kenapa ya Allah melampaui batas ini? Nah, ada kaum, kaum-kaum itu semua melampaui batas. Tetapi khususnya umatnya Nabi Lut itu sangat melampaui batas. Kenapa? Karena mereka melakukan hubungan homoseksual. Melampaui batas itu. Orang yang berzina, laki perempuan, itu jelek, sangat buruk. Tetapi jauh lebih buruk ini. Karena apa? Ini menentang fitrah manusia. Fitrah manusia itu senang pada lawan seksnya. Tapi kalau sesama seks, itu sudah melampaui batas. Itu sebabnya dia diputar balik, karena mereka juga memutar balik situasi. Ya kan? Oke. Fa'asaw rasufa'ah. Inna lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami, sewaktu air sudah melampaui batas, kami angkut kamu melalui nenek moyang kamu di atas perahu yang berjalan. Apa maksudnya itu? Nabi Nuh. Kamu wahai kaum musyrik yang ada sekarang, kamu wahai penduduk dunia yang ada sekarang, kau punya nenek moyang itu, diangkut oleh Tuhan di atas perahu sewaktu terjadi tsunami besar. Itu masanya Nabi Nuh itu tsunami besar. Kalau tsunami yang di Aceh tidak ada hujan, ya. Tidak ada mata air yang memancar. Kalau zamannya Nabi Nuh, hujan lebat, air dari bawah sehingga air sampai ke gunung. Hei, ingat. Umat Nabi Nuh itu dulu durhaka pada Rasul. Kami juga siksa dia. Linaj'alaha atlakum tazkirah wa ta'iyaha uzunun wa'ad. Kami angkut kamu di atas perahu. Itu untuk kami menjadikannya sebagai peringatan. Menjadikannya. Nyanya itu kemana? Menjadikan boleh perahu itu. Katanya, sementara orang berkata, perahu itu pada akhirnya mendarat di atas gunung. Gunung Judi. Karena air tidak surut, akhirnya sampai ke gunung itu air. Mendarat di Gunung Judi, ada sementara orang berkata, sisa-sisa perahu itu masih ada sampai sekarang di Gunung Judi, di Turki sana. Ada yang berpendapat. Ada juga yang berkata, agar kami menjadikannya, yakni peristiwa itu, kami jadikan supaya kamu mengambil pelajaran dari kisah-kisah. Jadi kan itu. Wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Dan ta'i. Ta'i itu terambil dari kata wi'a. Wi'a itu wadah. Sesuatu yang dipelihara dimasukkan dalam wadah. Ya. Yang tidak terpelihara biar aja. Ini peristiwa ini menjadi pelajaran dan hendaknya kamu masukkan di dalam wadah ingatan kamu. Supaya dia terus terpelihara. Itu wi'a. Jadi menyadari sesuatu itu berarti memasukkannya di dalam hati sehingga tidak terlupakan. Memasukkannya dalam benak sehingga tidak. Wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Uzun itu telinga. Telinga yang bisa menampung ini. Apa yang saya dengar, saya tampung di dalam benak saya. Ada yang saya dengar, dengar dari telinga kanan, ditampung enggak itu kalau keluar dari telinga kiri? Nah. Menarik, kita lihat. Kalau ibu bapak mendengar sesuatu, itu mendengar dari satu telinga atau dua telinga? Dua-dua telinga. Ayat ini menyebut uzun. Satu telinga. Kenapa itu satu telinga? Kenapa disebut? Hei, seakan-akan Allah ingin berkata begini. Yang tuli sebelah pun, dia bisa mendengar atau dia taruh di itu. Jadi menggunakan satu telinga saja secara wajar itu sudah cukup. Kalau seandainya Tuhan menganugerahkan kepada kamu hanya satu telinga, maka ini pelajaran selama kamu letakkan di dalam wadah ingatan kamu itu sudah cukup. Apalagi kalau dua, waduh, udah dua telinganya nggak mau dengar. Itu kan katanya diberi dua mata, dua telinga supaya banyak melihat, banyak mendengar. Satu mulut supaya jangan banyak bicara. Ya kan? Oke. Fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Bicara kiamat lagi sekarang. Maka apabila ditiup nufikha, ditiup dengan mudah. Kita pernah bicara kenapa berbentuk pasif, tidak disebut siapa yang meniupnya. Apabila ditiup disangkakala peniupan sekali. Yang meniup itu dalam riwayat-riwayat adalah malaikat Israfil. Katanya di dalam hadis dia sekarang ini sudah meletakkan itu trompetnya sangkakala ini di mulutnya. Tinggal menunggu isyarat. Idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah. Peniupan sangkakala itu dua kali. Sekali meniup semua mati. Yang hidup semua mati. Kecuali yang dikehendaki Allah. Dan sekali tiup lagi semua yang sudah mati bangkit. Jadi kebangkitan bersama. Semua yang sudah mati sejak dulu. Sejak yang mati pertama sampai mati terakhir. Semua bangkit bersama-sama. Itu sebabnya tidak ada inkarnasi dalam arti kebangkitan orang per orang. Kebangkitan bersama. Ini dia katakan, fa idza nufikha fis-suri nafkhatun wahidah wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Bumi ini diangkut, gunung-gunungnya juga fadukkata diperhadapkan, dibenturkan. Dengan benturan sekali bentur. Semua hancur. Itu dilukiskan di dalam ayat Al-Quran kehancuran itu. Bahwa engkau tidak melihat lagi. Seandainya engkau dapat melihat. Engkau tidak melihat lagi ada dataran tinggi. Semua sudah datar. Sama. Engkau tidak melihat lagi ada bengkok-bengkok begini. Karena begitu kerasnya benturan tersebut. Sehingga ini punah sama sekali. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, yauma tubaddalul ard ghairal ard. Nanti suatu ketika akan di ganti bumi ini dengan bumi yang lain, ini udah hancur nih. Oke. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkata wahida fayawma idzin waqa'atil waqi'ah. Pada saat itu terjadilah al-waqi'ah, peristiwa yang sangat-sangat mengerikan ini. Peristiwa apa itu? Disitulah terjadinya kiamat. Jadi kiamat itu, kiamat besar ini bermula atas isyarat dan perintah Tuhan kepada malaikat. Oke, tiup sangkakala. Tidak usah ada yang bertanya, kata ulama, bagaimana sangkakala itu. Karena tidak ada jawabannya. Kita tidak tahu. Apa benar ada sangkakala ataukah itu hanya gambaran simbolik ya, itu untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang menanti, ada sesuatu yang jadi isyarat tentang kepunahan alam ini, kita tidak tahu persis. Kalau mau kisah-kisah, terlalu banyak kisah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan tentang kesahihannya. Baik. Ayat-ayat kita ini jadinya berbicara tentang bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siapa yang mengingkari hari kemudian, maka dia terancam siksa di dunia. Yang dia tekankan pengingkaran tentang hari kemudian, karena apa? Orang yang tidak percaya hari kemudian itu akan menjadi egois. Tidak akan berbuat baik kecuali kalau ada manfaat dia terima. Dia tidak akan bantu orang yang butuh. Ya ngapain saya bantu dia? Ya. Salah satu penyebab utama dari kebobrokan moral dan kedurhakaan karena orang tidak percaya ada hari pembalasan. Dia merasa kuat, tidak ada yang balas saya. Berfoya-foyalah dia, inilah dia. Nah, di sini kalau demikian, ketika ayat-ayat kita ini berbicara tentang hari kemudian dan keniscayaannya, sebenarnya peringatan itu bertujuan agar supaya manusia menyadari bahwa ada hari esok, agar dia mempersiapkan diri menghadapi hari esok itu, agar dia berbuat baik, hubungannya dengan Allah baik, hubungannya dengan sesama manusia baik, dan lain-lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita baca di sini sekarang, bahwa ada peringatan-peringatan Tuhan yang diberikannya kepada umat manusia yang mestinya itu selalu ada di dalam benaknya. Itu sebabnya dikatakan begini, bahwa setiap peringatan atau setiap tahun, ada ayat itu yang menyatakan bahwa setiap tahun kami memberi peringatan kepada umat manusia sekali atau dua kali. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Tidakkah mereka sadar bahwa setiap tahun kami beri mereka peringatan sekali atau dua kali supaya mereka itu bertobat atau supaya mereka sadar. Nah, ayat-ayat ini memberikan peringatan tentang peristiwa yang lalu, kaum Ad, kaum Samud, Fir'aun, dan lain-lain sebagainya, dan mengingatkan bahwa apa yang mereka alami itu bisa juga dialami oleh masyarakat yang baru. Itu ayat ini menjelaskan. Jadi bukan sekedar cerita, udahlah, enggak, harus menjadi pelajaran, masuk ke telinga kanan, masukkan di wadah. Taliyah uzunun wahiyah. Bukan masuk dari sini, keluar dari sini. Itu saya kira surah kita ayat-ayat. Baik Pak Quraish. Alhamdulillah kita sudah sampai, tadarusan kita sudah sampai ke ayat ke-15 dari surah Al-Haqqah. Kita akan lanjutkan sesaat lagi tentunya, tapi sebelumnya kita akan dihibur oleh grup Bimbo berikut ini. Ada jalan sangat lurus, sangatlah lurusnya. Ada jalan sangat halus, sangatlah halusnya. Pada suatu masa kita akan melewatinya. Pada suatu waktu kita akan melintasinya. Sesudah kita meninggal menanti dalam kubur, sesudah kiamat besar hari pengadilan, maka direntangkan titian amat halusnya. Rambut dibelah tujuh, kita harus menitinya. Bersama pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab. Pemirsa, dalam segmen sebelumnya tadi Pak Quraish Shihab sudah menjelaskan ayat 9 hingga ayat 15 dari surah Al-Haqqah, dan itu berisikan diantaranya cerita mengenai bagaimana Allah telah memusnahkan generasi masa lalu yang durhaka seperti misalnya Fir'aun. Kita akan terima beberapa penanya, saat ini sudah siap. Silakan Mas Muhtar. Saya hanya ingin menilik tentang bagaimana penemuan jasad Fir'aun di Mesir yang sekarang dimuseumkan. Apakah ada bukti yang bisa dikatakan itu kebenaran tentang Al-Quran sendiri mengenai ini? Terima kasih. Iya, di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah di surat Yunus, ada uraian tentang saat-saat terakhir Fir'aun. Dia sudah akan tenggelam. Kemudian ketika itu dia bermohon agar diselamatkan. Lalu Allah melalui malaikat berkata al-ana, baru sekarang mau tobat. Baru dikatakannya al-yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Hari ini kami akan selamatkan badanmu agar engkau menjadi bukti peringatan bagi generasi sesudahku. Ini ayat turun pada tahun 1896, kalau saya tidak keliru. Itu ditemukan mumi seorang Fir'aun di lembah raja-raja di Mesir. Diangkut pada tahun 1900 sekian, mumi itu dibuka, ditemukan utuh, dan mereka menemukan, ada itu dokter Bukae, seorang pakar dari Perancis, melakukan penelitian, itu ditemukan bahwa Fir'aun itu bernama Maniftah, dan itulah Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa dan tenggelam di Laut Merah. Yang pernah di Mesir, masuk ke museumnya, itu akan lihat banyak mumi. Mumi ini sendiri, itu warnanya keputih-putihan. Itu setelah dilakukan penelitian, menurut dokter Bukae, itu adalah bekas-bekas garam. Nah, inilah Fir'aun yang mengejar-ngejar Nabi Musa itu. Yang sebaya dengan Nabi Musa, saya katakan tadi. Itu yang kejar-kejar. Itu muminya ada sampai sekarang. Siapapun yang ke Museum Mesir bisa melihatnya. Dan itu bukti kebenaran Al-Quran. Yang menyatakan, hari ini kami selamatkan badanmu. Litakuna liman khalfaka ayah. Supaya badanmu itu menjadi bukti tentang kebenaran Nabi Muhammad yang menyampaikan bahwa dia itu tenggelam. Nah, karena itu apa yang diceritakan oleh Al-Quran ini berbeda dengan film yang kita lihat. Ya? Kalau di sana itu dia tenggelam. Dan bukti tenggelamnya itu ada bukti hidup yang bisa dilihat sampai sekarang oleh siapapun yang datang berkunjung ke sana. Ya toh? Oke, saya kira itu. Baik, Mbak Berliana silahkan. Ya, saya ingin bertanya ketika hari kiamat semua manusia mati. Dan ketika dibangkitkan kembali, yang dibangkitkan itu fisiknya atau rohnya, Pak? Mayoritas ulama berkata yang dibangkitkan itu fisik dan roh. Hanya persoalannya, tentu akan muncul pertanyaan, ini kan fisik sudah hancur. Nah, boleh jadi fisik yang lain. Tetapi dia bangkit dengan fisik dan rohnya, bukan sekedar roh. Kenikmatan dan siksa itu adalah kenikmatan dan siksa rohani dan jasmani. Kebangkitan itu kebangkitan rohani dan jasmani. Itu sebabnya kita baca dalam ayat-ayat Al-Quran, di sorga nanti orang makan, ada ini, ada itu kan jasmani itu, ya toh? Itu sebabnya kita dengar di ayat-ayat Al-Qur'an ada yang mengeluh kepada Tuhan, "Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira?" Ya Allah, kenapa kamu bangkitkan aku ini buta padahal waktu saya di dunia melek? Jadi artinya kan ada yang bangkit dalam keadaan buta. Nah, jadi kebangkitan itu rohani dan jasmani, walaupun tentu jasmaninya bukan jasmani yang sekarang ini. Aidzamitna wa kunna 'idhaman wa rufata inna lam ba'usuna khalqan jadida. Kami dibangkitkan dalam bentuk ciptaan yang baru. Yang berbeda dengan ini, saya kira itu. Ya. Karena ini masih kaitannya dengan mungkin musibah, dan pada episode yang lalu juga Pak Quraisy telah menjelaskan bahwa musibah yang melanda satu kaum itu tidak pernah disebabkan oleh keterbelakangan umat itu secara material. Kalau kita kaitkan dengan musibah tsunami misalnya yang menimpa saudara-saudara kita di Aceh misalnya, itu ilmuwan mengatakan bahwa sebenarnya orang-orang Aceh itu bisa selamat sebenarnya seandainya mereka punya ilmu yang pemerintah sudah memiliki alat yang bisa memberitahukan secara kepada mereka sebelumnya sekitar 10 menit sebelum terjadi peristiwa ini. Nah, apakah itu bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah keterbelakangan sehingga terjadi musibah yang cukup besar itu? Terima kasih. Kalau Tuhan sudah menghendaki, tidak ada yang bisa mengelak. Ya kan, itu satu. Nah, yang kedua yang saya ingin katakan, saya sering sudah berbicara di metro juga, saya sering berbicara bahwa jangan anggap bahwa apa yang terjadi di Aceh itu, saya tidak setuju itu dinamai musibah. Ya, itu adalah bala ujian Tuhan, peringatan Tuhan. Ya, jadi kita tidak bisa ini. Ya memang mungkin kalau Tuhan menghendaki ada kemajuan, kita bisa mengelak, tetapi itu pengelakan itu pun atas izin dan restu Tuhan. Ya kan? Berikutnya dari wakil dari pengajian atau majelis taklim Rafifah, silahkan. Seperti kita ketahui semuanya, akhir-akhir ini bangsa Indonesia sering mengalami bencana alam. Kalau bencana alam ini dianggap sebagai peringatan dari Allah, pada kenyataannya nyaris tidak ada perubahan pada sikap atau tingkah laku manusia. Gejala apa sih yang sebenarnya yang terjadi pada bangsa kita saat ini, Pak Ustadz? Terima kasih. Kita harus lihat dulu bencana yang terjadi itu. Kita harus introspeksi, cari apa sebab. Boleh jadi dia bentuk alamiah. Satu hal yang saya ingin katakan, jangan anggap misalnya setiap gempa itu tidak membawa manfaat. Gempa itu ada manfaatnya loh. Boleh jadi orang anggap bahwa ini ada manfaatnya. Barang-barang yang ada di bawah gunung itu bisa terangkat. Daerah sekitarnya bisa subur dan lain-lain sebagainya. Jadi jangan lantas kaitkan setiap bencana yang kita namai bencana, jangan lantas kaitkan itu karena kedurhakaan. Itu dulu satu. Walaupun kita tidak bisa berkata juga bahwa tidak ada bencana, bahwa kita tidak bisa berkata bahwa semua bencana adalah bukan akibat kedurhakaan. Ada bencana karena kedurhakaan, ada bencana yang memang Tuhan jadikan bukan karena adanya kedurhakaan itu. Itu saya kira itu. Nah, tetapi apapun yang terjadi itu harus dijadikan pelajaran dan introspeksi. Cari kira-kira apa sebabnya ini. Supaya kita menghindar dari kesalahan, dari kedurhakaan. Saya kira begitu. Jelas ya, Ibu ya. Baik, kita langsung tutup dengan kesimpulan, Pak Surais. Iya. Saya kira saya sebenarnya tadi sudah memberi sedikit kesimpulan, sehingga saya lebih ingin untuk menjelaskan bahwa ada ayat di sini yang mestinya saya jelaskan tadi, tapi saya terlangkahi oleh saya untuk menjelaskannya, bahwa itu linaj alahalakum tadkira wa ta'iyaha uzunun wa'iyah. Kami menjadikan itu sebagai peringatan, ini Tuhan yang menjadikan. Wa ta'iyaha uzunun wa'iyah, dan itu dijadikan pelajaran oleh manusia. Jadi ada peranan Tuhan, ada peranan yang dituntut dari manusia. Setiap hal yang terjadi, itu Tuhan yang berperanan di situ. Tetapi manusia dituntut untuk mengambil pelajaran dari apa yang terjadi. Nah, apa yang diuraikan di sini, itu hendaknya menjadi pelajaran bagi setiap orang. Ya kan? Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Quraish Shihab, juga tamu-tamu hari ini, ibu-ibu dari Majelis Taklim Rafifah, Mas Muhtar Sadili, Mbak Berliana, dan juga Mas Abdul Majid. Terima kasih sudah bersama-sama kita hari ini melakukan tadarusan. Juga pemirsa, kami berterima kasih atas Anda yang selalu setia bersama pengajian Tafsir Al-Misbah. Insya Allah kita akan bertemu lagi besok dalam waktu yang sama tentunya, dengan akan membahas lebih jauh lagi mengenai surah Al-Haqqah, ayat-ayat berikutnya dari yang sudah kita bahas hari ini. Terima kasih, saya Mutia Hafid, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.